الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: قال وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود بالسند الصحيح. الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله menukilkan hadith dari sahabat yang mulia Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Wa'il menyatakan: Salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fakana yusallimu an yaminihi. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam seraya menoleh ke sebelah kanan, yaitu mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimalihi, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menoleh ke sebelah kiri seraya mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala: في هذا الحديث ختام الصلاة وإنهاؤها. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana menutup solat atau mengakhiri solat. فحديث وائل بن حجر رضي الله عنه ابن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي. Saya melihat Nabi. Hadis ini menjelaskan tentang apa yang dilakukan atau apa yang dialami oleh Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu yang menyatakan ra'aitun nabi, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallim an yaminihi, mengucapkan salam seraya menengok ke sebelah kanan. Salam yang diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan lafaz salamnya. Yang diriwayatkan oleh Wa'il radhiyallahu anhu, lafaz salamnya lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimalihi, kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menengok ke sebelah kiri seraya mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lafadznya pun lengkap. Ya. Lafadznya pun lengkap. Kenapa kita memperhatikan lafadz ini? Karena banyak riwayat yang menjelaskan bahwasannya lafadz salam itu ada yang lengkap seperti ini, seperti yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada riwayat-riwayat yang lain biduni wabarakatuh, artinya riwayat-riwayat itu hanya sampai kepada lafad assalamualaikum warahmatullah. Kemudian nanti di dalam riwayat yang lain ada juga salamnya ke sebelah kanan, ya, dengan lafad seperti ini. Tapi kemudian nanti ketika menengok ke sebelah kiri, hanya assalamualaikum saja. Jadi kita perhatikan bentuk lafadnya, karena banyak riwayat yang menjelaskan tentang lafad salam ini. Menjelaskan tentang lafad salam. Yang diriwayatkan oleh sahabat Wa'il radhiyallahu anhu adalah lafad salam yang lengkap. Nanti para ulama pun akan menjelaskan pula mana yang paling masyhur dari lafad-lafad salam ini. Apakah yang lengkap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataukah lafad salam yang assalamualaikum warahmatullah saja. Dan nanti kalau kita meneliti akan banyak ragam macam lafad salam yang semuanya sah riwayatnya. Semuanya sah riwayatnya. Nah, yang kita bahas adalah hadis dari Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu yang menyebutkan lafaz salam yang lengkap, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke sebelah kanan, kemudian ke sebelah kiri pun lafaznya lengkap pula, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala fihi dalilun ala fardiyati taslim. Ucapan salam ini, ucapan salam atau di dalam hadis ini mengandung dalil tentang fardunya mengucapkan salam. Ya, wajibnya untuk at-taslim, wajibnya untuk mengucapkan salam. Minas sholah, dalam amalan sholat. Qala wa annahu la yakhruju minha illa bidzalik. Karena sesungguhnya sholat itu tidak akan bisa berakhir. Sholat itu tidak akan bisa berakhir. Seseorang tidak akan bisa keluar dari sholat illa bidzalik, kecuali dengan mengucapkan salam. Ya, kecuali dengan mengucapkan salam. Kama annahu la yadkhulu fiha, sebagaimana juga seseorang tidak akan bisa memasuki amalan sholat. Tidak bisa ia memulai sholat, ya, illa bitakbiratul ihram, kecuali dengan menunaikan takbiratul ihram. Ya. Fakadzalika la yakhruju minha, maka demikian pula seseorang tidak bisa keluar dari sholat. Tidak bisa ia mengakhiri sholat, illa bitaslimi an yaminihi wa an shimali, kecuali dengan mengucapkan salam seraya menengok ke sebelah kanan dan menengok ke sebelah kiri. Kenapa demikian? Karena berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan, hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Biqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anis shalah, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dalam masalah salat. Apa lafaz hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tahrimuha at-takbir. Ya. Diharamkannya perkara-perkara di dalam salat itu dengan dimulainya dengan ketika seseorang mengucapkan takbir. Maka dikatakan at-takbir atau dikatakan takbiratul ihram. Ya, dikatakan takbiratul ihram karena takbir yang ihram, yang mengharamkan. Mengharamkan dari perkara-perkara yang awalnya halal. Ya. Nah, saya sampaikan di sini, mengharamkan perkara-perkara yang awalnya halal. Seperti misalnya, seseorang sebelum takbiratul ihram masih boleh berbicara dengan temannya. samping kanannya, samping kirinya. Seseorang sebelum takbiratul ihram, ia boleh. Ya, misalnya makan, minum, boleh. Tapi ketika ia sudah mengucapkan Allahu Akbar, artinya sudah bertakbiratul ihram, maka perkara yang tadinya halal menjadi haram. Namanya dikatakan maka takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Ya, tidak boleh lagi seseorang berbicara dengan teman di kanan dan kirinya, tidak boleh lagi seseorang memakan makanan, ya, minum atau yang lainnya, perkara-perkara yang akan membatalkan sholat. Tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Maka tahliluha, penghalalan daripada sholat itu, ya, penghalalannya yaitu dengan at-taslim, dengan mengucapkan salam. Jadi ketika seseorang sudah mengucapkan salam seraya menengok ke kanan, salam seraya menengok ke kiri, maka sejak saat ia selesai mengucapkan salam itu, ia boleh. Yang tadinya haram menjadi halal kembali. Dia boleh berbicara dengan temannya, ia boleh makan, minum, ia boleh melakukan sesuatu yang tadinya tidak diperbolehkan. Maka tahliluha at-taslim, untuk menghalalkan yang tadinya diharamkan ketika takbiratul ihram, yaitu dengan mengucapkan salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi. Walaka fi hadzal haditsu thalath masail. Maka di dalam hadis ini terkandung tiga permasalahan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, annahu la yakhruj minas shalah. Maka seseorang tidak akan bisa mengakhiri sholatnya illa bitaslim, kecuali dengan mengucapkan salam. Falau kharaja minha biduni taslim, jika ia keluar dari sholat, mengakhiri sholat dengan tanpa taslim, muta'ammidan, secara sengaja ia tidak mengucapkan salam, fa innaha tabtul, maka sholatnya menjadi batal kalau ia tidak salam. Qala wa idza kana nasiyan, apabila ia lupa mengucapkan salam, ya'udu, maka ia harus mengulangi, ya, mengulangi sampai ia mengucapkan salam. Wa yajlisu kama kan, ia harus duduk sebagaimana posisi awalnya. Ya. Summa yusallim an yamini, kemudian ia mengucapkan salam ke sebelah kanan. Wa an shimalihi, kemudian mengucapkan salam seraya menengok ke sebelah kiri. Summa yasjudu lisyahwi, kemudian ia melakukan sujud syahwi. Karena sujud sahwi, dia lupa mengucapkan salam. Maka ia harus melakukan sujud sahwi. Ya, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Al-Mughni, jilid kedua, halaman 384. Al-mas'alatu thaniya, masalah yang kedua di dalam hadis ini, kita dapatkan faidah masalah yang kedua dari hadis ini, yaitu anna siqata taslim, sesungguhnya siqah, ya, lafad at-taslim, lafad salam ini, assalamualaikum warahmatullah, hadzal ladzi alaihi aktsar ar-riwayat. Kalimat assalamualaikum warahmatullah sampai warahmatullah, tidak tanpa wabarakatuh, tanpa wabarakatuh, ini adalah riwayat yang paling banyak dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang salam. Yang paling banyak riwayatnya atau yang meriwayatkan lafad dalam pengucapan salam ini adalah salam yang diucapkan dengan lafad assalamualaikum warahmatullah. Qala amma ziyadatun, adapun tambahan, tambahan wa barakatuh, tambahan wa barakatuh. Faqad wuridat fi ba'dir riwayat. Ya. Maka sungguh pada sebagian riwayat, memang ada riwayatnya pada sebagian riwayat, allati dzaraka dzakarahal musannif huna, yang disebutkan oleh penulis dalam hal ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang disebutkan di dalam Bulughul Maram ini, ya, yaitu riwayat, ada riwayat yang memang sampai wa barakatuh, ada tambahan ziyadah wa barakatuh. Qala walakin, akan tetapi riwayat ini, ar-riwayatil kathira biduniha, akan tetapi riwayat yang banyak, riwayat yang paling banyak, yaitu tanpa mengucapkan wa barakatuh. Jadi salamnya hanya sampai assalamualaikum warahmatullah. Demikian juga ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Apakah kemudian kita mengucapkan dengan tambahan ziyadah wa barakatuh boleh? Boleh, tetapi kadang-kadang. Ya, tetapi kadang-kadang. Artinya tidak terus-menerus mengucapkan lafaz salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Qala fal iktisaru ala assalamualaikum warahmatullahi, maka memendekkan salam hanya sampai ucapan warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, memendekkan lafaz salam ini, hadza huwal masyhur in inda ahli ilm, ini adalah yang paling masyhur di kalangan para ulama, paling masyhur di kalangan para ulama, artinya yang banyak diamalkan, yang banyak diperbuat karena riwayat-riwayatnya, hadis-hadis yang meriwayatkan tentang mengucapkan salam dengan lafaz assalamualaikum warahmatullah sampai warahmatullah, ini adalah riwayat yang paling masyhur dan paling banyak diamalkan. Qala wa huwal aktsar min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini pula yang paling banyak yang pada umumnya diamalkan, diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi salam yang tanpa wa barakatuh, salam yang tanpa wa barakatuh adalah salam yang banyak diamalkan, yang banyak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya berdasar riwayat-riwayat yang sekian banyak. Ya, kalau nanti ingin mengecek, mungkin bisa membuka kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dipaparkan beberapa bentuk lafaz salam. Ya, dipaparkan riwayat-riwayat dalam berbagai bentuk salam. Ada yang lengkap seperti alamat hadis Wa'il ini, ada yang sampai warahmatullah, ada yang menengok assalamualaikum saja, ya, dan banyak riwayat lainnya. Qala faman ata fi ba'dil ahyan fi hadhihi al-lafdhah, maka apabila seseorang melakukan, ya, melakukan atau mengucapkan salamnya di dalam salatnya itu, ya, dengan ya faqala wa barakatuh dengan lengkap, ya, sampai kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai wabarakatuh. Maka kalau seseorang kemudian ia mengucapkan fi ba'dil ahyan, ya, kadang-kadang, ya, maka kadang-kadang, fala ba'sa bidzalik, fala ba'sa bidzalik, maka tidak apa-apa kalau kadang-kadang, ya, kadang-kadang itu artinya tidak sering, tidak terus-menerus, ya, sesekali dia mengucapkannya dengan lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga ke sebelah kirinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab ada juga salamnya hanya sebelah kanan saja. Dan sah sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan saja. Dia tidak salam ke sebelah kiri. Ya. Sholat apa? Sholat jenazah. Atau sebagian ulama mengatakan sholat sunnah. Jadi kalau sholat jenazah boleh kita hanya misalnya sudah takbir keberapa? Keempat. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Hanya sebelah kanan saja salamnya. Ya. Itu sudah sah sholat jenazahnya. Gitu. Jadi tidak dengan menyempurnakan dengan mengucapkan salam ke sebelah kiri. Itu dibolehkan dalam sholat jenazah. Bahkan beberapa ulama mengatakan dalam sholat sunnah. Tidak hanya sholat jenazah, tapi dalam sholat sunnah. Ya. Kenapa demikian? Ya barangkali, barangkali. Saya mengucapkan salam sebelah kanan, kemudian saya keluar angin. Wah, belum menengok sebelah kiri nih. Sholat sunnahnya sah apa enggak? Ya, kan begitu. Nah, menurut sebagian ulama, sudah cukup sah. Gitu. Misalnya ada kejadian seperti itu. Mungkin pernah ada kejadian seperti itu. Tapi yang lebih baik kalau dalam sholat sunnah, selain sholat jenazah, ya tentu kanan dan kiri. Menengok ke sebelah kanan dan kiri salamnya. Qala amalan bihadihi riwayah. Maka ini adalah perbuatan dengan riwayat tentunya. Qala al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga. Kita dapatkan pelajaran dari hadis Wa'il ini, hadis Wa'il radhiyallahu anhu ini, yaitu masalah yang ketiga, wa fi hadzal hadis, di dalam hadis yang kita pelajari ini, dalilun, mengandung dalil, mengandung petunjuk. Ala annal wajib taslimatani. Sesungguhnya wajib mengucapkan dua salam. Ya. Taslimatun an yaminihi wa taslimatun an shimalihi. Mengucapkan dua kali salam. Salam dengan menengok ke sebelah kanan. Salam dengan menengok ke sebelah kiri. Qala khilafan. Ya. Ada perbedaan pendapat, ada khilaf. Liman dhanna aw za'ama annahu takfi taslimatun wahidatun an yaminihi. Ada yang berbeda pendapat bagi orang yang menduga atau meyakini sesungguhnya mencukupkan diri dengan mengucapkan taslimatun wahidatun an yaminihi. Mengucapkan salam hanya satu kali saja, yaitu ketika ia menengok ke sebelah kanan. Bal labudda min taslimatain. Ya, pendapat ini tertolak. Ya, kenapa? Karena dua salam itu adalah sebuah keharusan. Wa hadza fi al-fariidhah muta'akkad. Karena ini adalah perkara fardu yang muta'akkad, yang dikuatkan dari sisi pendalilan dalil-dalil yang lainnya. Ya, jadi ini adalah perkara fardhu, perkara fardu yang kuat hujahnya, kuat dalilnya untuk apa? Untuk taslimatani, untuk mengucapkan salam itu dua kali ke kanan dan ke kiri. Qala amma fi nafilah. Adapun kalau di dalam sholat nafilah. Sholat nafil, sholat sunnah, ya, bukan sholat fardu yang lima waktu, tapi sholat sunnah. Faba'adul ulama, sebahagian para ulama, yaqul, berpendapat, takfi taslimatun, cukup dengan satu salam saja. Cukup dengan satu salam saja, yaitu salam, mengucapkan salam, menengok ke sebelah kanan. Qala wa kadzalika fi salatil janazah, demikian juga di dalam salat jenazah. Di dalam salat jenazah takfi taslimatun wahidatun. Cukup memberi salamnya satu kali ke sebelah kanan. Bagaimana kalau juga menengok ke sebelah kiri? Ya, tetap sah salatnya. Boleh seperti itu. Tetapi kalau kita menjumpai ada orang yang mengucapkan salam dalam salat jenazah hanya ke sebelah kanan saja, artinya mengucapkan salamnya itu satu kali, itu sudah mencukupi. Itu sudah mencukupi. Qala ammal fardhu, adapun salat yang fardu, fa innahu la budda min taslimatain, maka salat fardu harus mengucapkan salamnya dua kali. Dikatakan fala budda ya min taslimatain, artinya ketika seseorang salam ketika baru menengok ke sebelah kanan kemudian ia misalnya batal keluar angin sementara ia belum menengok ke sebelah kiri, maka terhitung sholatnya belum sah. Dia harus mengulangi sholatnya. Itu maknanya seperti itu. Maknanya seperti itu. Jadi karena ya, para ulama mengharuskan salam ini kedua-duanya harus terucap atau salam ini harus dilakukan, maka ketika ia baru satu kali salam kemudian ia batal, maka batal pula sholatnya. Berbeda dengan sholat jenazah misalnya. Ketika ia baru mengucapkan salam ke sebelah kanan, kemudian keluar angin misalnya, maka sholat jenazahnya sah. Ya, tidak perlu pengulangan. Qala wa hadha huwa al-mashhur 'inda ahli al-'ilm, maka ini adalah pendapat yang masyhur. Pendapat yang masyhur di kalangan para ulama, yaitu salam harus dua kali ke kanan dan ke kiri. Qala wa huwa al-ahwat wal abra li dhimmah, karena ini adalah sikap yang penuh kehati-hatian. Hati-hati dari sesuatu yang tidak bagus. Ya, jadi para ulama mengharuskan dua kali itu sebagai upaya ihtiyaton, kehati-hatian. Ya. Ya, selain itu juga kita merujuk kepada apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salamnya dua kali ke kanan dan ke kiri. Itu hujah yang jelas, riwayat yang jelas, sehingga kita mengambil sesuatu atau perkara yang sudah jelas diperbuat atau dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fala yuqtasiru ala taslimatin wahidatin, maka tidak kemudian kita mengurangi ataupun menyederhanakan salam ini menjadi satu kali. Kita tidak menganut, ini yang diajarkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, yaitu tidak menganut salam yang satu kali. Ya, tidak menganut pemahaman salam yang satu kali saja. Ini penjelasan tentang hadis Wa'il bin Hujrin radhiyallahu anhu, yaitu terkait dengan salam. Nah, ba'da pembahasan masalah salam, kita akan masuk kepada pembahasan azkar ba'da shalah, yaitu zikir-zikir setelah mengucapkan salam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.